إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya sepakat mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum, apakah yang dulu maupun yang belakangan, seluruh Ahlus Sunnah, itsbatus sifat allati wasafallahu biha nafsahu. Jadi pegang oleh Ahlus Sunnah seluruhnya dari dulu sampai hari ini adalah menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah sifati dirinya dengannya. Wa wasafahu biha rasuluhu, dan apa yang disifatkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi itsbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Mengimani semua sifat-sifat tersebut sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah dan keagungannya, kita tetapkan tanpa menyamakan dengan makhluk, dan kita sucikan tanpa menolak sifat. Ini kalimat yang sangat bagus dari para ulama. Sebab sebagian orang yang menolak sifat dari ahlul bid'ah, alasannya tanzih, mensucikan Allah dari apa yang tidak pantas baginya. Demikian pula orang yang menetapkan bahwa sifat Allah sama dengan makhluk, yakni ahlul bid'ah yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk, juga alasannya itsbat, kami menetapkan sifat. Wa aynullah, kedua-duanya ba'. Sungguh demi Allah, kedua-duanya sesat. Mensucikan Allah tidak dengan menolak sifat. Dan menetapkan sifat tidak dengan menyamakan. Maka kata-kata ini kata-kata emas dari para ulama. Sehingga hampir dalam setiap kitab mereka yang membahas akidah, khususnya asma sifat, kata-kata ini hampir selalu ada. Itsbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Ahlus Sunnah menetapkan sifat Allah tetapi tidak menyamakan dengan makhluk, dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas tetapi tidak dengan menolak sifat. Karena sifat-sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah tidak ada yang tidak pantas bagi Allah, semuanya pantas. Kama qala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengannya. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Makna dari ucapan emas ini adalah bahwasanya semua nama-nama yang ada dalam Quran yang Allah sifatkan dirinya dengannya, dan semua nama-nama yang ada dalam hadis yang sahih yang Rasulullah SAW mensifati Allah dengannya, maka itu kita imani seluruhnya. Dan kita yakini semuanya yaliqu bihi wa bi'azamatihi, semuanya pantas bagi Allah dan semuanya layak bagi Allah. Jangan ditafsirkan dengan tafsir yang tidak sesuai dengan kemuliaan Allah SWT. Maka kita imani semuanya, tidak ada yang ditolak. Tetapi kita yakin semuanya tidak sama dengan makhluk. Maka kalaupun ada yang lafadznya sama dengan lafadz yang ditetapkan pada makhluk, kalimatnya sama dengan sifat yang disematkan pada makhluk, maka kita yakini maknanya tentu berbeda. Bagi Allah lebih sempurna dan maha sempurna, pada makhluk serba terbatas. Maka kalau kita menetapkan sifat sami'un basir, maha mendengar, maha melihat, kita juga berkata manusia mendengar dan melihat. Tapi kita yakin Allah maha mendengar, maha melihat. Adapun manusia, penglihatannya terbatas, pendengarannya terbatas, tidak mampu mendengar kalau frekuensinya lebih rendah dari 20 dan tidak bisa mendengar kalau di atas 220. Kama qalu. Sebagaimana dikatakan oleh para ilmuwan, frekuensi terlalu tinggi kita enggak bisa dengar. Frekuensi terlalu rendah kita enggak bisa dengar. Baik. Adapun Allah Maha mendengar bahkan bisikan-bisikan yang ada di dalam dada. Juga demikian buat penglihatan jarak sekian ratus meter sudah enggak bisa kita melihatnya, sudah kabur. Allah Maha melihat. Allah di atas arusnya, di atas tujuh lapis langitnya, di atas seluruh makhluknya. Tapi Allah melihat seluruh yang rinci yang ada di dalam bumi sekalipun. Taib. Maka kita sifati sifat-sifat Allah seperti itu. Walaupun lafaznya sama dengan makhluk. Maka tidak perlu ditolak sifat tangan. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Wah, enggak mungkin Allah punya tangan. Mustahil. Masa sama seperti kita. Ini kebodohan namanya. Kita katakan, bukankah kamu tadi cerdas ketika berbicara tentang pendengaran? Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Yaitu iya. Tapi tangan juga sama. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Emang tangan bisa berbeda-beda? Itu pertanyaan lebih bodoh lagi. Apakah kalau kamu punya tangan dan monyet punya tangan, saya akan katakan kamu kayak monyet? Sama? Pasti kamu menolak. Oh, enggak bisa. Lain. Barakallahu fikum. Kursi punya tangan. Disebut tangan kursi. Ternyata beku, kaku. Enggak bisa bergerak. Bahkan kita pakai bahasa Indonesia bisa berkata tangan timbangan. Juga enggak bergerak, kecuali naik dan turun. Barakallahu fikum. Maka itu adalah sifat yang pantas bagi Allah dan sesuai dengan kemuliaannya. Tidak mungkin sama dengan makhluk. Tidak mungkin sama dengan tangan apapun yang pernah kamu lihat. Kayak apa? Wallahu ta'ala a'lam. Maka isbatan bila mana? Bila tamthil. Menetapkan tapi tidak menyamakan. Mereka menuduh kalau Ahlus Sunnah berkata di tangan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ikhwani fi din a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal Ahlu Sunnah tidak pernah meyakini tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Hanya saja Ahlu Sunnah tidak bisa menolak kalau sudah ada berita dalam Quran tentang tangan Allah. Wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang menghalangimu, wahai iblis, untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas kalimatnya, khalaqtu biyadai, aku ciptakan dengan tanganku. Maka harus kita tetapkan sifat tersebut dengan keyakinan tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Waqif ala dzalik. Dan silakan kiaskan dengan kaidah ini semuanya. Semua sifat-sifat kamu tetapkan, kamu imani dan kita yakini berbeda dengan makhluk. Tetapi ingat, tanzihan, kita wajib mensucikan Allah. Maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Itu mana tanzih? Maha suci Allah, tidak mungkin Allah lupa. Maha suci Allah, tidak mungkin Allah tidak tahu. Maha suci Allah, tidak mungkin Allah memiliki kekurangan. Ini tanzih namanya. Maha suci Allah, tidak mungkin Allah memiliki sifat-sifat kekurangan. Tapi jangan menolak sifat-sifat tadi. Maha suci Allah, enggak mungkin Allah punya tangan. Jangan. Tangan disebut dalam Quran. Maha suci Allah, tidak mungkin Allah punya tempat. Allah mengatakan Allah di atas arusnya. Jangan kamu mensucikan dengan menolak sifat. Sucikan Allah. Itu harus, wajib. Tetapi bila ta'til dengan cara mensucikan dari apa yang tidak pantas bagi Allah, yang tidak disebut dalam Quran dan Sunnah, jangan dengan menolak sifat. Tanzihan bila ta'til. Wa annal kalama fi sifati far'un anil kalami fi dzat. Dan jangan lupa, pembicaraan tentang sifat-sifat itu cabang dari pembicaraan tentang zatnya. Wa yahtazi hadwahu, dan berjalan di jalannya seperti berbicara zat. Wa mithaluhu, wa kama annahu yajib, naam, yajib al-ilmu bi anna Allah zatan haqiqatan la tushbihu syai'an min dawatil makhluqi. Sebagaimana wajib kita mengetahui bahwa Allah benar-benar ada dengan zatnya secara hakikat, yang tidak menyerupai apapun dari seluruh makhluk-makhluknya. Kalau kita berbicara tentang sifat-sifat tapi tidak ada zatnya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada. Pokoknya ada. Sifatnya ada. Di mana? Yang tidak di mana-mana. Loh, maksudnya tidak ada. Ada. Ya di mana? Tidak di mana-mana. Jadi zatnya tidak ada. Kita tidak bicara zat. Zatnya tidak ada. Oh, sifatnya ada, tapi zatnya tidak ada. Ini keanehan. Ahlu sunnah mengimani bahwa Allah benar-benar ada. Wujudnya ada. Di mana? Di atas arsy-Nya maha tinggi. Apalagi yang berkata dengan kalimat Allah tidak di mana-mana, tapi dia di mana-mana. Tidak di mana-mana, tapi dia di mana-mana. Ucapan ini mirip keanehannya dengan ucapan Nasrani ketika berkata Allah itu tiga tapi satu. Satu tapi tiga. Sampai hari ini belum bisa dijawab. Apa maknanya? Satu tapi tiga. Tiga tapi satu. Kalian mengatakan di mana-mana, tapi tidak di mana-mana. Kontradiksi. Kontradiksi barakallahu fikum. Di mana-mana dengan tidak di mana-mana itu bertentangan 180 derajat. Pokoknya jangan ditanya. Ainallah, enggak boleh nanya seperti itu. Pernah baca enggak hadisnya? Rasulullah SAW pernah nanya kepada seorang budak, "Ainallah? Di mana Allah?" Berarti Rasulullah SAW mengajarkan yang salah. Kenapa menanya di mana Allah? Sedangkan kalau ditanya di mana Allah marah. Jangan tanya di mana. Allah tidak di mana-mana, tidak bisa ditanya dengan kata-kata di mana. Kok aneh? Hadis yang sahih dan dibawakan oleh Imam Syafi'i, wahai Syafi'iyun. Wahai pengikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ditanya, apa hukumnya tentang masalah kalau kita mendzalimi budak? Dijawab, kalau dia muslim, merdekakanlah. Dalilnya, kata beliau, haddatsana fulan, dibawakan sanadnya oleh Imam Syafi'i, dan berkata seorang sahabat memukul budaknya. Kemudian dia menyesal, ya Rasulullah, aku menyesal, apa yang aku harus lakukan? Apakah budakmu muslim? Panggil budak. Panggil. Ditanya, aina Allah? Menunjukkan ke atas. Dalam riwayat, sama di ketinggiannya. Man ana, siapa aku? Anta, engkau, Rasul yang di sana. Ini Rasulullah Ta'ala. I'tiqha fa'innaha mu'minah. Kata Nabi, merdekakan budak ini. Sesungguhnya dia mukmin. Merdekakan budak ini karena dia mukmin. Karena kalau dia tidak mukmin, lebih aman jadi budak. Mengapa? Diatur oleh muslim. Tapi kalau mukminah, merdekakan. Maka diuji dulu, dites. Bayangkan kalau mereka dites untuk dimerdekakan. Tidak ada yang dimerdekakan, jadi budak semua tuh. Aina Allah. Allah tidak bisa ditanya di mana. Allah tidak di mana-mana. Jangan merdekakan. Karena belum percaya tentang Allah SWT. Ikhwan a'azakumullah, tesnya aina Allah, dan dibawakan oleh Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullahu ta'ala. I'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah karena dia sungguhnya mukmin. Mengapa dikatakan mukmin oleh Nabi? Karena pertanyaan tadi dijawab dengan dua jawaban. Atau karena dua jawaban tadi terbukti kalau dia mukmin. Satu, dia meyakini bahwa Allah di atas arusnya, di atas seluruh makhluk-makhluknya, maha tinggi. Yang kedua, jawaban bahwa Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah. Dianggap mukminah. Ikhwan ibn a'azakullah, kalau mengatakan tidak di mana-mana berarti Allah tidak ada. Dan itu kufur. Kufur. Kalau menyatakan Allah di mana-mana berarti kayak Jahm bin Sofwan, bahwa Allah bersama setiap benda, bersama setiap sesuatu, menyatu dengan seluruh makhluk. Itu mengerikan sekali. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, faman jahada syai'an, nعم, falahu sifatun haqiqah la tushbihu syai'an min sifatil makhluqin. Maka Allah memiliki sifat semuanya sifat hakiki, bukan majazi, bukan makna kias, tapi makna hakiki. La tushbihu syai'an, tidak menyerupai apapun dari sifat-sifat makhluk. Faman jahada syai'an mimma wasafallahu bihi nafsah, siapa yang menentang sedikit saja dari sifat-sifat Allah yang Allah sifati dirinya dengannya, aw wasafahu bihi rasuluh, atau disifati oleh rasulnya, aw ta'awwalahu ala ghairi ma dhahara min ma'na, atau menyeret maknanya kepada makna lain bukan makna yang tampak daripadanya, fahuwa jahmiyun, berarti dia pengikut Jahm bin Safwan. Allah di mana-mana, bersama setiap sesuatu, dan ada di setiap sesuatu. Itu jahmi. Qad ittaba'a ghayra sabilil mu'minin, yang berarti mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin. Bukan jalannya orang mukmin. Dan tentunya orang yang tidak berjalan di jalannya orang beriman, justru berjalan di jalannya Jahm bin Safwan, jalannya Wasil ibn Atha al-Mu'tazili, jalannya Amr bin Ubaid, dan jalannya ha'ulai dhullal, atau seperti jalannya Ibnu Arabi tanpa alif dan lam, maka terancam dengan ancaman azab. Kata Allah Ta'ala, wa man yushaqqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang memisahkan diri dari jalan Rasul dan tidak mengikuti jalannya orang mukmin, maka nuwallihi matawalla, kami akan simpangkan dia, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali, dalam surat An-Nisa ayat 115. Khani fi dina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, bahwa kitab yang jelas membahas kitab tauhid, mesti di dalamnya ada pembahasan asma dan sifat. Karena pembahasan asma dan sifat termasuk dalam pembahasan tauhid. Tidak kalah pentingnya, karena memang sama-sama paling penting dengan uluhiyah dan rububiyah. Dan asma dan sifat. Adapun mulkiyah adalah bagian, salah satu bagian dari asma dan sifat. Karena Allah SWT malikul mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzil mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair. Sehingga pembahasan tersebut adalah pembahasan asma dan sifat. Siapa yang mengangkat mulkiyah setinggi-tingginya dan merupakan pembahasan yang lebih rinci, lebih mendasar tentang bagaimana manhaj ahlu sunnah dalam mengimami asma dan sifat, berarti dia imma bal, sesat, atau dungu. Wa ahlahu mamur, dan yang paling manisnya pahit. Ini paling ringannya tetap jelek. Apa itu sifat 20? Dan dari mana asal-muasalnya? Ini pertanyaan. Satu kajian insyaAllah. Khusus dalam masalah ini. Karena memang berarti harus membahasnya dari sisi sejarah munculnya istilah tersebut. Adapun ringkasnya bahwa itu madhab Asy'ariyah. Bukan dari Abu Musa Al-Asy'ari, tetapi dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Bukan dari Abu Musa sahabat Al-Asy'ari, tapi dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah. Yang jelas, kalian sudah tahu hadis yang kemarin tentang 100 nama-nama. Yang anehnya mereka yang mempelajari sifat 20, mereka juga menghafalkan 100 nama Allah tadi. Maka tinggal kita tanyakan, kalian hafal sifat Allah yang 99? Oh, kami sering menyanyikannya. Baik. Itu nama-nama Allah mengandung sifat enggak? Ya tentunya mengandung sifat. Berarti paling sedikit sudah 99 sifat yang terkandung dalam nama-nama tadi. Kenapa kok dibatasi 20? Itu sudah kelihatan salahnya. Sudah terlihat salahnya. Masih ada yang meringkasnya lebih kecil lagi. Jadi 13 sifat. Masih ada yang meringkasnya lagi menjadi 7 sifat saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.